kita akan membaca 10 wasiat Luqman Al-Hakim di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman, tepatnya pada ayat ke-13 sampai ayat 19. Kita akan memetik 10 nasihat yang agung. Ini disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, sang pemilik atau yang memiliki hikmah-hikmah di dalam setiap perkataannya, di dalam setiap nasihat-nasihatnya. Ma'ruf di kalangan para ulama, bagaimana mutiara-mutiara hikmah bisa kita ambil dari berbagai macam nasihat-nasihat beliau. Luqman, para ulama berpendapat apakah dia seorang nabi ataukah dia rajulun saleh. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya dia adalah rajulun saleh, walaysa minan nabi, bukan termasuk dari golongan para nabi. Para ulama pun berbeda pendapat siapakah nama beliau. Ada yang mengatakan sebagaimana dinukil Ibnu Ishaq, dia Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Darih, itu Azar, bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia dari anak keturunan bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan dia adalah Luqman bin Anqa bin Sarun, sebagaimana disebutkan oleh Suhaili dan dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita renungi 10 wasiat yang agung, 10 nasihat yang luar biasa. Apabila 10 nasihat ini bisa diterapkan oleh setiap pribadi-pribadi muslim, maka akan melahirkan keluarga yang harmonis, masyarakat yang tenteram, aman, dan negara yang makmur, jaya dan sentosa. Kalau seandainya 10 nasihat ini bisa diamalkan oleh setiap kaum muslimin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungi satu persatu ayat demi ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-13 sampai ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Luqman libnihi ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa asayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa lidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maruha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashyika waqbud min sawtik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Inilah nasihat Luqman kepada putranya yang tercinta. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihat apabila diberikan kepada seorang, maka ini merupakan lambang bahwasanya orang itu cinta dengan orang yang dinasehati. Jadi jangan ada persepsi kalau mamanya, kalau kita negur orang, kita nasihati orang, berarti orang itu benci sama kita. Kamu kok suka kritik saya, suka ngomongin saya, kamu gak suka sama saya apa? Bukan. Ini persepsi yang salah. Apabila ada orang menegur antum ya akhi, menasihati antum, memberikan wasiat kepada antum, mengarahkan antum kepada yang benar, itu menunjukkan bahwasanya orang itu cinta kepada kita. Demikian juga seorang ayah, seorang ibu, kalau antum memang betul cinta kepada anakmu, maka tunjukkan nasihat-nasihat yang indah, arahan-arahan yang baik kepada putra-putri anda. Jangan diukur cinta kasih itu cuma dengan urusan dunia. Lah, urusan dunia itu gampang, tapi urusan akhirat yang hanya menyelamatkan diri-diri kita dan keluarga kita dari neraka, ini bukan urusan yang gampang. Padahal itu sayang disayang, kita dapatkan banyak kaum muslimin cuek dengan keadaan anak-anaknya. Mau baik, mau buruk, terserah. Mau apa, yang penting aku sudah memberikan nafkah pada anak saya. Hada khata'un, khata'un wadih bayin. Ini merupakan kesalahan yang jelas-jelas salah. Kalau anda telah memberikan sekian banyak uang, semua telah dipenuhi, tetapi tidak pernah peduli, tidak pernah menasihati anak anda, berarti anda belum dianggap cinta kepada anak anda. Karena itu kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, mari kita teladani apa yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala tentang Luqman yang dilakukan dengan Al-Hakim. Ketika dia benar-benar cinta kepada anaknya, memberikan kasih sayang kepada anaknya, di antara bentuk yang terbesar adalah memberikan wasiat. Dan wasiatnya tentu wasiat yang terbaik dari sekian perkara-perkara yang baik. Nasihat yang pertama dari ayat 13, ayat 20, ayat 19, kita kumpulkan menjadi 10 nasihat. Nasihat yang pertama adalah at-tahdir minasyirki billah. Nasihat yang pertama adalah memperingatkan putranya dari perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang pertama. Dan nasihat ini adalah nasihatnya para anbiya dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, putra-putra yaitu bapak-bapak atau nenek moyang dari Luqman Al-Hakim, berdakwah mengingatkan manusia dari kesyirikan agar mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala semata. 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umatnya untuk manusia meninggalkan sekutu-sekutu bagi Allah dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Luar biasa, 950 tahun. Demikian juga para nabi-nabi yang lainnya, Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampai dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah di kota Makkah 13 tahun dakwahnya adalah tauhidullah, mengajak manusia untuk mengesakan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara at-tauhid adalah perkara yang paling penting yang harus dikedepankan kepada putra-putri kita. Oleh karena itu Luqman di dalam nasihat yang pertama beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, aku ingin menasihati engkau beberapa nasihat. Yang pertama, nasihat yang paling agung adalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anakku, inna syirka la zulmun azim, karena perbuatan syirik adalah perbuatan kezaliman yang paling besar. Dari si mana perbuatan syirik dikatakan perbuatan kezaliman yang paling besar? Disebutkan para ulama, renungilah, Allah subhanahu wa ta'ala maha agung. Ketika engkau menyamakan Allah dengan makhluknya yang lemah, yang rendah, maka sungguh ini merupakan perbuatan kezaliman. Demikian juga engkau memberikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung diberikan kepada makhluk-makhluknya, kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, sebagaimana yang dilakukan oleh kafir Quraisy, menamakan berhala-berhala mereka dengan Al-Uzza, Jadi kata Al-Aziz, Al-Aziz merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menamakan pada hal berbagai kata Al-Lata. Dia kata Al-Ilah, di mana Al-Ma'bud. Fabarakallahu fikum ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah yang pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada perintah dari surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah kecuali yang pertama adalah ayat ini, itu surat Al-Baqarah ayat ke-12. Ya, ayat ke-22. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Perhatikan perintah yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah u'budullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhannas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk berpikir, mengingatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah mereka rasakan dengan firman-Nya dan ayat selanjutnya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Unduru fa barakallahu fikum. Ingat wahai manusia, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi itu firasyan, terbentang rata, sehingga kalian bisa hidup dengan tenang, bisa berjalan dengan tenang. Coba bayangkan kalau seandainya Allah menjadikan gunung itu seperti kerucut, enggak rata, kira-kira bisa enggak manusia hidup? Sulit. Mau bangun rumah sulit, mudah longsor. Naam. Ini fabarakallahu kenikmatan yang pertama. Allah jadikan bumi terbentang luas, rata, sehingga kalian bisa hidup, bisa berjalan, bisa mencari penghidupan dengan mudah. Kemudian waja'awana was-samaa'a binaa'a, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan langit-langit itu sebagai atap, yang mana nanti pada hari kiamat atap itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah jadikan langit-langit di atas kepala kita sebagai atap, yang mana nanti kalau di hari kiamat Allah akan gulung langit tersebut. Kalau sudah digulung, enggak ada atapnya, tentunya bintang-bintang yang di langit akan berjatuhan, menghancurkan bumi. Idza sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakib intatharat itasaqatat. Unduru dalam surat Al-Insyiqaq dan surat At-Takwir dan Al-Infitar, Allah mengkisahkan bagaimana ya terbelahnya langit dan berjatuhannya planet-planet, bintang-bintang yang ada di langit ketika Allah Subhanahu wa taala menggulung langit tersebut. Sehingga alhamdulillah merupakan bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan apa? Langit-langit yang di atas kepala kita sebagai atap. Dengan itu kita terlindungi dari benda-benda langit yang begitu besarnya dibandingkan dengan bumi yang sedang kita tinggali ini. Kemudian fa akhraj fa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa anzala minas samaa'i ma'an. Kemudian Allah menurunkan dari langit hujan. Fa akhraj bi minas samaa'i rizqan lakum. Kemudian dengan hujan itu maka tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam sayur-sayuran. Rizqan lakum, untuk apa? Sebagai rizki bagi kalian. Kalau sudah mengetahui seperti itu, fala taj'alu lillahi andadan, kata Allah. Kalau antum sudah mengetahui itu, fala taj'alu lillah, Allah tutup. Maka janganlah kamu menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah mengakui wahai kaum, wahai manusia, bahwasanya dialah Allah yang telah membentangkan langit dan bumi, telah membentangkan bumi, telah menegakkan langit sebagai atap kita dan menumbuhkan segala berbagai macam sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Kalian telah yakini bahwasanya itu semua adalah dari Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Maka Allah tegaskan, jangan kalian buat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, antum ta'lamun. Oleh karena itu, kalau ada manusia masih meyakini bahwasanya di sana ada orang atau ada makhluk atau ada tuhan selain Allah yang bisa mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala, bisa memberikan rezeki, bisa menurunkan hujan, yang bisa menurunkan ini dan itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini merupakan kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, fa barakallahu fikum, Luqman al-Hakim mengatakan, ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Pantaskah engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha kuasa, maha sempurna dengan makhluk-makhluknya yang lemah? Engkau sejajarkan orang-orang yang sudah mati bisa mengatur alam semesta, bisa mengetahui ini itu seperti Allah Subhanahu wa taala? Sungguh ini merupakan kezaliman yang paling besar. Oleh karena itu, fa barakallahu fikum, ini nasihat yang agung. Seorang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya pertama-tama yang kita wasiat kepada anak-anak kita adalah nasihat tentang tauhid. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am kuntum syuhada id habara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima isma'il wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yaqub alaihi salam ketika mau meninggal tidak lupa memberikan nasihat yang paling penting. Tentunya orang yang mau meninggal, nasihatnya adalah nasihat yang paling penting. Apa itu? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, kalau aku meninggal, ma ta'budun, apa yang engkau akan sembah, wahai anakku? Luar biasa. Wasiat tentang tauhid. Jangan sampai beliau meninggal atau anak kita meninggal, ternyata anak kita menyembah patung atau menyembah selain Allah, menundukkan, menghinakan kepada wali-wali yang dianggap keramat. Jangan sampai. Oleh karena itu para nabi, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, kira-kira kalau bapak meninggal, kira-kira apa yang kamu akan sembah? Kemudian anak-anak Yakub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayahku, kami akan tetap menyembah Tuhan-Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyembah ilah yang telah disembah oleh bapak-bapak kita yang terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bapak kita Ismail, Ishaq, ilahan wahidah, Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk dan patuh menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat seorang ayah yang betul cinta kepada anaknya adalah tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga sama menasihati kepada Ibnu Abbas. Di saat itu Ibnu Abbas masih usia-usia kecil, sekitar umur 7 tahun. Dipegang pundaknya Ibnu Abbas dan kemudian beliau mengatakan, ya gulam, ini u'allimuka bikalimat, ini u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajhidu jahaka, idha sta'anta fasta'in billah, wa idha sa'alta fas'alillah. Perhatikan nasihat Nabi kepada anak Ibnu Abbas yang masih kecil. Wahai anak kecil, wahai anakku, aku akan mengajar engkau beberapa kalimat. Aku akan mewasiatkan engkau dengan beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Esakan Allah, jangan kau sekutukan Allah. Tunaikan hak Allah, bertakwalah kepada Allah. Yahfadka, maka pasti Allah akan menjagamu, pasti Allah akan senantiasa melindungimu nak. Ditanamkan bahwasanya Allah lah yang bisa mampu menjaga kita ketika kita kapan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai anakku, idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anakku, kalau jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta kebutuhan, butuh sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, luar biasa. Nasihat seorang ayah kepada anaknya, nasihat seorang paman kepada keponakannya. Fabarakallahu fikum, nasihat yang berharga, yaitu nasihat untuk selalu tergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ditakut-takuti. Sebagian zaman kaum muslimin zaman sekarang, ya, anaknya lagi pulang nangis-nangis. Duh, kenapa kamu nak? Bi, tadi saya turun dari ini, tanjakan apa pohon kapuk jatuh. Oh, makanya kamu kalau lewat situ, itu sering kecelakaan, ada penghuninya. Bilang, Mbah, aku mau lewat ya Mbah, nyuwun sewu. Oh, gak nyuwun 2.000, nyuwunnya sewu dok. Ini diajari oleh sebagian kaum muslimin. Luar biasa. Syirik. Pengajaran yang batil. Ketika anak kita kecelakaan, langsung berdoa anak. Makanya ketika kamu keluar rumah, ketika kamu jatuh, bilang innalillahi wa inna raji'un, Allahumma ijurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Doa anak. Ya, isbir ala ma asabak. Sabar dengan apa yang telah menimpamu. Ajari tauhid, bukan malah takut-takuti. Ya, nak, nanti kalau kamu lewat jembatan sana, kalau mau beli minyak goreng, bilang ya, Mbah, numpang lewat Mbah, aku putrinya Mbah Joko atau Mbah apa, bilang ya. Luar biasa. Bener gak kita dapatkan ini? Bener, banyak. Terkhusus di daerah-daerah yang banyak terkotori dengan kesyirikan-kesyirikan. Ditakuti. Bukan menggantungkan dirinya kepada Allah, tetapi malah diwasiati menggantungkan diri kepada makhluk. Ditakut-takuti nanti kamu hati-hati ya, kalau kamu nanti lewat sana ada kuburan, sana ada gendrowo. Bingung anaknya dengan fitrahnya. Gendrowo siapa, Bi? Bapak, gendrowo itu apa? Gendrowo itu makhluk yang besar. Itu kalau kamu dipegang itu sekecil banget, nak. Ih, ngeri ya, Bi? Iya, ngeri, makanya. Ah, ini salah, babil. Ada mayas loh. Ini pendidikan yang babil. Sehingga fabarakalakum kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Wasiat yang harus kita tanamkan kepada kita, anak kita, adalah wasiat tauhid. Sebagaimana Luqman al-Hakim dan para nabi-nabi yang lainnya sampai kepada Rasulullah SAW, wasiat tauhid. Karena wasiat tauhid inilah merupakan wasiat yang agung. Kenapa dikatakan wasiat yang agung? Karena syirik memiliki bahaya-bahaya yang luar biasa. Yang pertama, bahaya syirik adalah pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 116 dan Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, tetapi yang diampuni adalah dosa-dosa di bawah dosa syirik. Jadi di dalam ayat ini An-Nisa 116, Al-Maidah ayat 48 memberikan dalil bahwasanya syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika orang itu mati belum sempat bertaubat. Kalau dia benar berbuat syirik kemudian dia bertaubat, kemudian meninggal, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau dia betul-betul bertaubat akan diampuni. Tetapi kalau dia mati membawa dosa syirik, pernahnya menyembah kuburan, meminta-minta kepada selain Allah, meyakini bahwasanya si penghuni kuburan ini bisa memberikan hawajit, hajat-hajatnya, bisa memberikan rizki, bisa memberikan anak yang dia inginkan, meyakini kuburan ini, wali ini bisa memberikan hujan, bisa memberikan rezeki yang lancar, melancarkan usahanya. Kalau dia belum bertaubat, maka dia akan mendapatkan siksaan dan tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya syirik yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan para pelaku syirik masuk surga. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, "Wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan orang tersebut masuk surga. "Wa ma'wahu an-nar," dan tempat tinggalnya dalam neraka. "Wa ma lidh-dhalimin min ansar," dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Itu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Syirik ngeri. Dampak negatifnya mengerikan sekali. Kemudian fabarakallahu fikum, bahaya syirik yang ketiga adalah pelakunya kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan Allah sebagai tsalitsu tsalatsah, ketiga dari tiga Tuhan yang tiga. Yang mengatakan bahwasanya Tuhan ada tiga, Tuhan Isa, Tuhan Maryam, dan Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat innal ladzina kafaru min ahli kitab. Dan kemudian di Yahud yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa Uzair adalah ibnu Allah, wal musyrikin, dan termasuk juga orang-orang musyrik. Ia menyembah patung-patung, meyakini wali-wali bisa menentukan nasib mereka, bisa memberikan rezeki kepada mereka, bisa memberikan keturunan kepada mereka. Fi nari jahannam, orang-orang yang seperti ini, golongan seperti ini, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan berada di dalam neraka jahannam dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang keempat adalah syirik akan menghapus semua amalan-amalan Anda jika Anda berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik maka akan terhapus semua amalan-amalan solehnya. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wala takunanna minal khasirin." Surat Az-Zumar ayat 65. Wahai Muhammad, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau menyekutukan Allah, maka semua amalanmu akan terhapus. "Wala takunanna minal khasirin," dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Barakallahu fikum, inilah nasihat yang agung, nasihat pertama dari nasihat Luqman Al-Hakim, nasihat tentang at-tauhid. Oleh itu, wahai kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, jangan berhenti, jangan bosan-bosan untuk selalu menanamkan kepada anak-anak kita at-tauhid dan mengingatkan kepada anak-anak kita tentang bahayanya syirik. Dan kemudian bukan cuma nasihat, diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk dirinya dan anak keturunannya agar tidak menyembah patung-patung, menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wajunubni wa baniya an na'budal asnam, wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari apa? Dari menyembah patung-patung yang telah disekutukan sebagai tandingan-tandinganmu, ya Allah." Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa Oleh itu kaum muslimin rahimahullah wa rahimahullah, kita persingkat karena waktunya sangat pendek. 10 nasihat enggak mencukupi. Kemudian barakallahu fikum, termasuk bentuk-bentuk syirikan, jangan dianggap syirik itu hanya sekedarnya menyembah patung dikatakan syirik. Kemudian menyembah wali-wali yang mati dianggap syirik. Lah, syirik itu memiliki berbagai macam bentuk. Di antaranya adalah orang yang mengedepankan hawa nafsu, maka juga telah dikatakan berbuat syirik. Orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu daripada cintanya dia kepada Allah, maka sungguh dia telah menuhankan hawa nafsunya. Waktunya sholat, waktunya ibadah, lebih mengedepankan dunia, lebih cinta dengan dunia daripada taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dunia itu bisa membuat dia kekal dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Wa idul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Ini tipenya orang-orang ahli dunia. Jama'a malan wa 'addadah, suka ngumpul-ngumpulin harta, ngitung-ngitung, wa yahsabu anna malahu, dan menyangka bahwasanya hartanya akhlada, bisa bikin kekal, bisa bikin bahagia, happy dunia dan akhirat, enak sekali. Ini fabarakallahu fikum adalah tipe-tipe pencari dunia. Orang yang cintanya kepada dunia luar biasa, maka telah jatuh pula kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dia telah menuhankan hawa nafsunya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Jathiyah ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu lahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Allah subhanahu wa ta'ala beriman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, ya, apakah kamu melihat, telah mengetahui orang-orang yang telah menjadikan tuhan-tuhan mereka hawa nafsunya, wa adallahu lahu ala ilmin, Allah sesatkan mereka di atas ilmu, sehingga kemudian Allah tutup pendengarannya, hatinya dan pandangannya. Setelah itu, apakah ada yang bisa berikan hidayah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang menuhankan hawa nafsu, cinta dengan dunia, lupa dengan agama, lupa dengan ibadah, maka hati-hati, sungguh dia telah menjadikan dirinya menjadi hamba-hamba dunia. Kemudian di antara bentuk kesyirikan pula adalah memberikan nama-nama wali-wali yang meninggal atau patung-patung yang meninggal dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, menyingkirkan bahwasanya wali-wali ini juga As-Sami', wali-wali ini juga Al-Basir, wali-wali ini juga Ar-Razzaq, bisa memberikan rezeki, bisa melihat, bisa mengetahui gerak-geri kita, maka sungguh dia telah jatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana Ashabiah dan juga Syiah Ithna Asyar yang telah menuhankan 12 wali-wali mereka, mereka mengklaim bahwasanya 12 wali itu juga ikut berserikat di dalam mengatur alam semesta, menurunkan hujan, memberikan rizki, mematikan dan menghidupkan. Ini Syiah Rafidhah Batiniyah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang kedua ada al-ihsan ilal walidain. Nasihat yang kedua setelah nasihat tauhid adalah menasihati manusia anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Manusia yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kita adalah kedua orang tua kita. Jangan sampai kita baik sama orang, masya Allah senyumnya, masya Allah bantuannya, tetapi lupa kepada orang tua kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat hak orang tua setelah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, Luqman mengiringkan nasihat setelah haknya Allah, yaitu untuk tidak disekutukan, kemudian apa? Menyebutkan haknya orang tua. Untuk apa? Untuk dihormati, dibakti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassainal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalu fi 'amain anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Kami telah mewasiatkan, memerintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana, agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayat yang seperti ini kaum muslimin terdapat di dalam beberapa ayat. Di antaranya An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, janganlah engkau sekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana. Kemudian berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Luar biasa. Sama dengan nasihatnya Luqman Al-Hakim. Allah iringkan hak orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam surat Al-An'am 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana." Qul ta'alu, hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Nasara, mari. Aku akan bacakan kepada kalian perkara-perkara yang Allah haramkan atas kalian. Ala tusyriku bi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Diringkaslah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, ayat surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kepada kalian, alla ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, hak orang tua sangat agung yang harus kita junjung tinggi. Jangan sampai kita telantarkan. Karena hati-hati, jangan sampai kemudian orang tua kita marah kepada kita gara-gara sikap kita. Kita gak bisa menunaikan hak orang tua kita, akhirnya kita dianggap durhaka kepada orang tua kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-Aus, seorang badui datang kepada Rasul, ya Rasulullah, mal kabair, dosa-dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Maka kemudian Rasul menjawab, al-isyraku billah, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa yang paling besar. Fama madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Uququl walidain, berdurhaka kepada kedua orang tua. Unturu, perhatikan kaum muslimin, Rasulullah SAW iringkan ketika ditanya dosa yang paling besar setelah syirik apa? Uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, wahai anak-anakku, wahai kaum muslimin, dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada tiga doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat yang lainnya, da'watul walid ala waladihi. Doa orang tua untuk keburukan anaknya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ingat kisah Juraij yang mungkin pernah kita dengarkan. Juraij sedang sholat sunnah, tiba-tiba sang ibu sedang butuh kepada dirinya, manggil, ya Juraij, kemari nak, ibu butuh engkau. Juraij bingung, sholati wa ummi, bagaimana nih, aku dahulukan sholat atau panggilan ibuku? Juraij cuek aja, ah sholat dulu. Datang ibunya lagi sampai ketiga kali. Juraij sedang sholat, ternyata ibunya manggil, sampai kejadian terulang tiga kali. Sampai ibunya marah dan berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan Juraij setelah engkau memberikan, kecuali setelah engkau memberikan ujian dengan seorang wanita pezina. Dikabulkan doanya. Padahal Juraij lagi sholat, bukan lagi main game, bukan lagi main internet, bukan lagi jalan-jalan, bukan lagi maksiat, lagi ibadah. Terpati ya Pak. Barakallahu fikum, karena dia lebih mendahulukan ibadah sunnah daripada ibadah wajib, maka Allah hukum dan Allah kabulkan doa sang ibu. Hati-hati, luar biasa, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doa ibunya dan diuji juga dengan wanita pezina. Padahal Juraij sedang ibadah. Cuma salahnya Juraij, dia mendahulukan ibadah sunnah daripada memenuhi panggilan orang tua. Memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Harusnya dia batalkan sholatnya kemudian apa? Memenuhi panggilan orang tua. Oleh karena itu, ikhwani bidin rahiman wa rahimakumullah, kita sebagai anak-anak hendaklah betul-betul hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Perbuatan durhaka kepada orang tua sangat banyak. Kata Umar al-Khattab, ibka'ul walidain uququn. Kata Umar al-Khattab, membuat menangis, membuat sedih orang tua adalah perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Bikin nangis orang tua termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian disebutkan oleh para ulama, oleh Muqatil rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tadu'abaka bi'ismihi uququn. Engkau memanggil bapakmu dengan namanya, itu juga termasuk durhaka. Maunya bapaknya namanya, ya, maunya Pak Joko, panggilnya Jok, Jok, sini Jok, subhanallah, itu bapakmu nak. Ah, gak apa-apa, kan hampir sebaya, beda umur cuma 5 tahun saja. Ya, iya, tapi itu bapakmu. Ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, jangan sampai kemudian bapak atau ibu emosi doa dengan doa keburukan. Dikisahkan seorang wanita, dia bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala atas kejadian yang menimpa dirinya. Dia bertanya, ya Syekh, aku dahulu punya anak kecil, masih kecil, aku sudah perhatikan, aku sudah rawat. Suatu hari dia minta makanan, di saat itu aku sedang sibuk bekerja. Kemudian barakallahu fikum, setelah itu dia nangis-nangis ribut. Saya pun marah pada anak saya, pada anaknya masih kecil, di bawah umur. Kemudian saya kasih makanan, nih makan. Setelah sang ibu bekerja lagi, ternyata anaknya masih ribut. Setelah dilihat ternyata apa? Semua makanan terhambur-hambur. Marah sang ibu, dasar anak kurang ajar, semoga kamu mati, semoga kamu celaka. Luar biasa, keluar kalimat doa keburukan. Ternyata selama beberapa hari ketika sang ibu pulang dari kerja, anaknya meninggal dan celaka. Anaknya masih kecil. Sang ibu kemudian tertunduk dan menangis penuh dengan penyesalan. Ya Syekh, apa nasihatmu untuk saya? Apakah saya harus membayar kafarah atas perbuatan saya telah mendoakan keburukan kepada anak, atas anak saya? Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membimbing bahwasanya untuk banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. Dan hendaknya kita sebagai orang tua jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Padahal anak kecil ya ikhwah, anak kecil yang gak tahu apa-apa, belum kena taklif, belum kena apa? Taklif ibadah syariat, beban syariat. Ternyata ketika sang ibu melontarkan kalimat-kalimat buruk, doa keburukan, ternyata Allah kabulkan. Sehingga ikhwani fillah rahimah wa rahimakumullah, waspada dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Kemudian ikhwani fillah rahimah wa rahimakumullah, di dalam ayat ini disebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala beriman, wa walizana hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Setelah menyebutkan hak kedua orang tua, disebutkan bagaimana beban berat sang ibu. Ini berikan dalil bahwasanya Pak, hak ibu lebih tinggi daripada hak ayah di dalam masalah bakti kita. Jadi bakti kita lebih banyak kepada ibu kita. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ja rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah man ahqu nas bi husni sahabati, qala ummuk, thumma man, qala ummuk, thumma man, qala ummuk, qala thumma man, thumma abuk. Muttafaqun alaih. Sahabat Abu Hurairah mengisahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah dari manusia yang paling berhak untuk aku bakti kepadanya? Yang pertama adalah ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Baru bapakmu. Disebutkan kalimat ibumu 3 kali. Bukan istrinya 3 loh ya. Jadi jangan menyangka, oh berarti istrinya 3, berarti ibu pertama, ibu kedua, bukan. Artinya hak ibu 3 kali lipat. Kenapa hak ibu 3 kali lipat? Karena apa? Dia mengalami 3 perkara yang berat. Pertama, ketika hamil. Ini yang pertama, berat. Ngandung kamu, apalagi kalau kamu keluar dari perut, beratnya 3 kilo, 4 kilo. Coba bayangkan, perutnya ibu ya harus mengandung kamu dengan berat yang 3 kilo atau 4 kilo. Berat. Banyak macam-macam, pengen nyidam blimbing atau nyidam rujak atau nyidam perkara yang sekadar tidak ada. Luar biasa, capek. Kemudian perkara yang kedua, masyakoh. Beban berat yang dialami oleh sang ibu adalah ketika melahirkan. Dia harus menaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Taruhannya antara hidup dan mati. Betapa banyak wanita-wanita hamil meninggal gara-gara apa? Berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Bahkan sebagian wanita mengorbankan perutnya untuk dibelah agar anaknya bisa lahir dengan selamat. Luar biasa. Tanya, kira-kira ibu, anak di kategori yang mana, Bu? Yang dioperasi ataukah lahir dengan biar apa yang dengan normal? Tanya. Kalau ternyata nak, kamu dulu lahirnya operasi nak. Ini bekasnya ibu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Harus perhatian dengan orang tua, terutama ibu. Kemudian yang ketiga, beban berat adalah menyusui selama 2 tahun. Menyusui itu bukan perkara gampang. Sampai-sampai sang ibu harus mengorbankan puasa Ramadan untuk apa? Agar anaknya bisa kenyang dan sehat, tidak kelaparan ketika barakallahu fikum di bulan Ramadan. Sehingga Pak, diulang 3 kali. Karena Pak, 3 beban berat dialami oleh sang ibu. Kemudian Pak, barakallahu fikum, nasihat yang ketiga. Kemudian sebelumnya disebut oleh para ulama, Syarabi mengatakan fahaqqul walidain la yaskutu walau waqa'a fi bid'atin walau waqa'a fi syirki fa innahu la budda an tusahibahuma fid dunya ma'rufa. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laysa bilaka bihi ilm fala tubi'huma. Apabila orang tua memaksamu untuk berbuat syirik, maka janganlah kamu penuhi, jangan kamu patuhi. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi meskipun orang tuamu berbuat syirik atau kafir atau melakukan pelaku bid'ahan, tetap kamu harus berbakti kepada mereka dalam perkara yang ma'ruf. Kata Syarabi hafizallahu taala, hak orang tua kita tidak akan gugur meskipun orang tua kita jatuh dalam perkara bid'ah atau orang kita adalah barakallahu fikum jatuh dalam kesyirikan, maka tetap wajib kita berbakti kepada kedua orang kita. Meskipun orang tua kita orang yang kafir, Nasara atau Yahudi, tetap kita wajib berbakti kepada mereka. Dalam urusan apa? Urusan dunia. Bukan urusan agama. Urusan agama jelas kita al-wala wal bara. Ini barakallahu fikum nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya meskipun orang tua kita berkelimang dengan kemaksiatan, dia tetap orang tua kita, yang melahirkan kita, yang telah menaruhkan nyawanya ketika melahirkan kita. Sehingga barakallahu fikum dalam urusan dunia tetap harus kita berbakti kepada mereka dan terus berdoa. Jika orang tua kita pelaku kebid'ahan, jika orang tua kita pelaku kesyirikan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah untuk bisa mengenal sunnah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketiga, ittiba' sabil al-mu'minin. Menasihati anaknya untuk mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Wahai anakku, ittabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berikan isyarat agar kita selalu berjalan dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang munib. Ketika dia berdosa langsung bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas bertauhid. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan-jalan mereka, jalannya orang-orang yang beriman. Nasihat yang ketiga, agar anaknya senantiasa bermain dan berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, kalau kamu bermain, pilih teman yang baik. Jangan bermain dengan anak-anak yang rusak. Kasihan. Subhanallah, di zaman sekarang banyak ujian. Banyak putra-putri kita yang terbawa arus globalisasi, arus media sosial yang terbuka, pergaulan bebas. Seperti kemarin, lulus sekolah, Allah kasih kenikmatan kelulusan, bukan bersyukur kepada Allah, bukan mensyukuri nikmat Allah dengan beramal soleh, bertakwa kepada Allah, malah digunakan untuk konvoi. Baju yang masih baru disemprot-semprot, dicetak-cetak dengan gambar-gambar yang rusak. Subhanallah. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kaum muslimin, ya subhanallah, konvoi. Diberikan kelulusan oleh Allah, bukan bersyukur tak kepada Allah seolah di sekolah agama padahal, tapi ternyata barakallahu fikum pendidikannya gagal. Padahal pendidikannya pendidikan agama, sekolah-sekolah agama. Gagal, enggak sampai kepada hati mereka. Sehingga hati-hati, jangan sampai anak-anak kita seperti itu. Kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kelulusan digunakan untuk pesta khomer, ada yang pesta sabu-sabu, ada yang pesta naudzubillah seks. Naudzubillah min dzalik. Kemudian nasihat yang keempat, anal insan kulluhum sayamut wa marji'uhum ila Allah azza wa jal. Nasihat keempat, Luqman al-Hakim mengingatkan, wahai anakku, semua manusia akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan bahwasanya semua manusia akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, kepadaku, kata Allah. Fa'unabiyukum bima kuntum ta'amalun. Kemudian aku akan bongkar semua amalan-amalanmu. Alaikadu fa'barakallahu fikum. Tanamkan kepada anak kita untuk senantiasa berbekal dengan sebanyak-banyaknya, dengan bekal amal soleh untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa melihat sudah berapakah banyak bekal-bekal yang dia siapkan untuk menghadapi hari esok, itu hari kiamat. Wattaqullah, diulangi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui apa yang telah kalian lakukan di muka bumi ini. Nasihati anak kita bahwasanya nak, bapak juga akan mati. Bapak akan meninggal sebagaimana orang-orang yang lainnya meninggal. Demikian juga kamu akan meninggal, nak. Oleh karena itu, nak, sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah bekal takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Wahai anakku, ingat dunia ini sementara, nak. Semua akan meninggal, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, anakku, dengan amal soleh, dengan terus berbakti kepada kedua orang tua dan kemudian berbuat yang baik kepada manusia. Nasihatkan kepada anak kita untuk senantiasa memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Ini nasihat yang keempat dari Luqman al-Hakim. Kemudian nasihat yang kelima, saya singkat. Muraqabatullah azza wa jal. Nasihat yang kelima adalah muraqabah. Senantiasa mawas diri, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang kelima. Coba lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhra aw fi samawat aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Perhatikan, wahai anakku, innaha, kalau sesungguhnya semua perbuatan baik yang buruk, yang baik, intaku mithqala habbati min khardal, jika perbuatan itu sebesar biji yang paling kecil di muka bumi ini, fisakhratin, di sebuah batu, di dalam batu yang besar, enggak tampak oleh manusia, au fis samawat, atau di langit yang berlapis-lapis tujuh, au fil ard, atau di bawah bumi, ya'ti biha Allah, Allah pasti akan membalasnya, Allah mengetahuinya, inna wa latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus pengetahuannya, dan Allah mengetahui, akan membongkar semua perbuatan-perbuatan tersebut. Diajak anak kita untuk selalu mawas diri. Wahai anakku, meskipun kejelekan itu kamu amalkan di tengah kegelapan, di dalam batu yang besar, kamu gak ada pintunya, gak ada jendela di dalam itu semua, atau kamu bermasih di langit yang lapis tujuh, atau di bawah bumi, pasti ya'ti biha Allah, anakku, pasti Allah akan membalasnya, pasti Allah akan membalas. Kalau yang baik dengan baik, yang buruk akan dengan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa, kata Allah, berbuat kebaikan meskipun kebaikan itu sebesar biji zarrah, biji yang paling kecil, pasti Allah akan membalasnya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, syarran, sebesar biji zarrah, biji yang paling kecil di muka bumi ini, maka pasti dia akan mendapatkan hukumannya. Tanamkan akidah mawas diri. Jadi anakku, ini uang SPP, tolong dibayarkan ke sekolah. Jangan kamu curi atau gunakan untuk jajan. Ingat, meskipun bapak gak melihat, meskipun ibu gak melihat, tapi Allah maha melihat. Meskipun kamu jajan di tengah-tengah hutan atau di kolong jembatan, Allah maha melihat, anakku. Allah akan membalas perbuatanmu jika kamu berbohong kepada kedua orang tua. Tanamkan pada anak bahwasanya Allah senantiasa mengawasi perbuatan-perbuatan kita, sehingga ketika dia jatuh berkemaksiatan, dia ingat, Allah mengawasi saya. Dia mau diajak kemaksiatan, eh kita maksiat di mana? Di pantai, gak ada orang. Betul, gak ada yang ngawasi? Gak ada. Tapi Allah yang ngawasi kita. Masya Allah. Ya, pendidikan yang luar biasa. Teman-temannya menyangka tidak ada yang ngawasi, tapi dia ingat, enggak, ada yang mengawasi, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, ketika tertanam yang seperti ini pada anak-anak kita, maka Pak akan menghasilkan anak-anak yang jujur. Dan ketika dia jatuh pada kemaksiatan, dia segera bertaubat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, aku jatuh pada kemaksiatan, Allah melihat saya. Segera dia anaba ilai, segera dia bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang kelima. Tanamkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa mawas diri, meraqabah, bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang selanjutnya, yang keenam, saya singkat-singkat aja. Al-amr bi iqamati sholah, perintah untuk menegakkan sholat. Allah subhanahu wa ta'ala beriman, ya bunaya aqimis sholah, wahai anakku yang aku cintai, aqimis sholah, tegakkanlah sholat, tunaikan sholat. Kalau di agama Islam, tunaikanlah sholat lima waktu, nak. Tunaikan sholat lima waktu dimanapun kamu berada, sesibuk apapun aktivitas antum, sesibuk apapun pekerjaan antum, sesibuk apapun kegiatan antum, jangan lupa sholat, nak. Jangan lupa sholat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna awal ma yuhasabu bihil abdu min amali as-salah. Nabi SAW bersabda, wahai anakku, amalan yang pertama dihisab, disidang, diadakan perhitungannya oleh Allah di hari kiamat, yang pertama kali adalah as-shalah, permasalahan sholat. Hati-hati, nak. Jadi setelah ibadah yang agung, setelah tauhidullah, adalah menunaikan sholat. Oleh karena itu Allah jadikan rukun yang kedua dalam rukun Islam adalah menegakkan sholat. Wahai anakku, tegakkanlah sholat dimanapun kamu berada, di sekolah, di rumah teman, ketika antum sedang safar, janganlah kamu lupa sholat. Ini bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan bahwasanya hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailu lil musallin alladhina ma'ang sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang menunda-nunda sholat. An sholatihim sahun, orang yang menunda-nunda sholat, diulur-ulur waktunya, ketika mau sholat duhur, diulur-ulur sampai menjelang asar baru sholat. Ketika waktu asar mau datang, diulur-ulur sampai dekati maghrib baru sholat. Ini saja dikatakan celaka, apalagi enggak sholat sama sekali. Hati-hati anakku. Orang yang suka mengulur-ulur, menunda-nunda sholat, ini dikatakan celaka. Fawailu lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bagaimana dengan keadaan orang-orang yang tidak sholat sama sekali? Hati-hati anakku. Bahkan tegas dalam hadis yang lainnya, al-ahdu al-faslu bainana wa bainal kufur tarkus shalah, yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir adalah permasalahan salat. Faman taraka shalah faqad kafar. Dalam riwayat yang lainnya, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia akan kafir. Tegas. Oleh karena itu, ikhwani fi din rahimah wa rahimakumullah, mari kita koreksi, sudahkah kita mengamalkan wasiat yang keenam ini? Memerintahkan anak kita untuk selalu sholat dimanapun dia berada, baik di rumah, di sekolah, di ketika dia safar. Sudahkah kita selalu berwasiat hal demikian? Sungguhnya sholat adalah ibadah yang agung. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang buruk, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Akan ada generasi setelah mereka, generasi-generasi yang buruk, generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang hancur. Apa sifat mereka? Aba'u sholah wattaba'u syahawat. Mereka menyanyiakan sholat dan lebih menuruti hawa nafsu. Lihat, kata Allah akan ada generasi-generasi buruk setelah generasi yang terbaik, generasi-generasi yang suka meninggalkan sholat wattaba'u syahawat dan lebih menuruti hawa nafsu. Disuruh sholat gak mau, sibuk dengan internetnya, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan aktivitas-aktivitasnya, sibuk dengan dunianya. Ini generasi yang buruk. Apa hukumannya? Fasaufa yalqauna ghayya. Maka orang yang seperti akan dilemparkan kepada oleh Allah kepada neraka jahanam yang sangat dahsyatnya, yang sangat menyakitinya, yang sangat mengerikan, yang sangat pedih siksaannya. Ini hukuman bagi kita wahai putraku ketika kita meninggalkan salat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, jaga diri kita dan keluarga kita di api neraka, diantaranya dengan selalu memerintahkan anak kita sholat. Jangan bosan-bosan. Bangun subuh, bel berbunyi, alarm berbunyi, nak, sholat subuh. Sudah waktunya sholat, adzan di masjid sudah berkumandang. Ayo nak, bangun nak. Oh iya bi, terima kasih, jazakallah khairan bi. Berangkat, senang masya Allah. Anakku sholat, alhamdulillah anaknya berwudu. Anaknya mau ke pintu, bi, api kok gak sholat? Oh iya, tunggu. Api libur dulu ya. Loh, salah ini. Anda memerintahkan orang tua anak Anda untuk sholat, sudah pergi, anaknya alhamdulillah kritis. Loh, api kok gak sholat? Iya, api lagi haid gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, api lagi halangan. Loh, api sama umi sama ya. Nah ini, ini namanya jarkoni. Bisa ngajar tapi gak ngelakoni. Nah, fabarakallahu fikum la. Sebagai orang tua harus jadi contoh, jadi teladan. Ya, ketika Anda nyuruh anak sholat, sudah, kamu ayo nak, bapak sudah rapi nih. Jangan kemudian bapaknya, ayo nak, sholat, masih nundengkur. Teriak-teriak anak sudah bangun, loh ternyata bapak masih tidur. Tadi pada bapak yang membangunkan. Nah, kemudian yang ketujuh, al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Wasiat yang ketujuh, Luqman al-Hakim memerintahkan anaknya untuk senantiasa mengajak kaum muslimin, mengajak manusia kepada al-ma'ruf, kepada kebaikan, wa nahya 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Luar biasa. Setelah anak-anak kita dididik dengan tauhid, berbakti sama orang tua, selalu mawas diri, selalu muraqabah, kemudian selantiasa menegakkan sholat, fabarakallahu fikum, sudah ditunaikan haknya orang tua dan haknya siapa? Ya, haknya Allah dan haknya orang tua. Sekarang haknya manusia. Woi anakku, jangan lupa. Kalau kamu sudah mengamalkan ini semuanya, ajak orang lain untuk bisa seperti kamu. Jadi ketika kamu sudah mentauhidkan Allah, kamu sudah berbakti kepada orang tua, nak, dan kamu selalu meruqabah kepada Allah, menegakkan salat, jangan lupa ajak yang lainnya biar seperti kamu, nak. Wa amur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar, perintahkan manusia kepada yang baik-baik dan cegah manusia dari kemungkaran. Diajari anaknya untuk apa? Menasihati. Nasihati temanmu untuk bertauhid kepada Allah, nasihati temanmu untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tua, enggak berdurhaka, nasihati temanmu, nak, menasihati manusia untuk berbuat baik, taat kepada Allah, menegakkan sholat. Nah, dengan ini wahai anakku, kita menjadi manusia yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala beriman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Subhanahu wa ta'ala beriman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ingat, umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia yang rusak. Rusaknya Yahudi, rusaknya Nasara dan orang musyrikin. Kapan kalian menyebarkan, kapan kalian memperoleh, mencapai predikat menjadi manusia yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika kalian mengajak manusia kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan ketika kalian mencegah manusia dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan ketika kalian mengajak manusia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah kau ya anakku, kamu dan teman-temanmu dan manusia akan menjadi umat yang terbaik. Sehingga fa barakallahu fikum, al-amr bi ma'ruf wa nahy 'anil munkar adalah tugas yang agung. Inilah tugasnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada para nabi untuk menegakkan al-ma'ruf dan mencegah manusia dari al-munkar. Ud'u ila sabi rabbik bil hikmah wal ma'ibatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Dakwailah manusia untuk menyusuri jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat, dengan bahasa yang baik. Naam, ini fa barakallahu fikum, nasihat yang ketujuh. Menasihati anaknya untuk barakallahu fikum berbuat baik, mengajak kepada kebaikan. Jangan kemudian cuek. Ah, mau manusia mau rusak, mau apa, ah, yang penting aku gak ikut-ikutan, yang penting aku baik, gak seperti mereka. Tidak boleh. Ajak ya anak kita untuk senantiasa ya barakallahu fikum mengajari mama manusia, mengajak manusia untuk juga berbuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang kedelapan, as-sabr inda syada'id, bersabar ketika mendapatkan musibah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir ala ma asabak. Wahai anakku, ketika kamu mengajari manusia kepada kebaikan, ngajak manusia untuk berbuat baik, untuk sholat, untuk tauhid, untuk mengisahkan Allah, menjauhi syirik, pasti ketika kamu mengajak manusia ada saja yang mencela kamu, ada yang melempari kamu, bahkan bisa sampai membunuh kamu atau mengusir kamu dari rumahmu atau membakar rumahmu. Ini konsekuensi dari dakwah. Konsekuensi dari dakwah, konsekuensi dari kita menegakkan al-ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak kepada tauhid Allah, mengisahkan Allah, menegakkan dakwah, mengajari manusia tentang bahayanya syirik, hati-hati, maka pasti akan adanya gangguan-gangguan. Makanya Luqman mengatakan, wasbir ala ma'asobah, sabar wahai anakku, ketika kamu sholat ada saja yang godain. Wah, gayanya sholat nanti bajunya ambruk loh. Nah, gitu. Sabar. Astagfirullahaladzim. Ya akhi, anak udah taubat. Anak memang peminum khamr, tapi saya pengin baik. Tolong didukung dong. Bukan malah seperti itu. Sabar ya, sabar. Udah biar aja, yuk. Enggak usah dengerin. Sholat. Nah, orang mau sholat baik pasti akan ada gangguan. Orang yang mau baik saja dapat gangguan-gangguan, apalagi mengajak kepada kebaikan. Kita lihat para nabi. Nabi Yahya dibunuh gara-gara apa? Menasihati rajanya yang berbuat maksiat yang besar, menikahi mahramnya, dinasihatin. Malah wanita ini kalau kamu menikahiku, maharnya apa? Bunuh Nabi Yahya. Luar biasa. Diutus Al-Gojo-Al-Gojo raja tersebut, dan kemudian membunuh Nabi Yahya. Konsekuensi dakwah. Nabi Yahya menasihati agar tidak boleh menikahi antara mahram dengan mahram yang lainnya. Tidak boleh menikah dengan sama mahram. Konsekuensi dakwah, menasihati orang, akhirnya mbak dapat musibah. Sehingga barakallahu fikum, inilah ya ujian demi ujian, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW harus diusir, harta-hartanya diambil, sampai barakallahu fikum ujian yang berat menimpa Sumayyah, istri dari Yasir, ya ditusuk kemaluannya sampai tembus ke mulutnya untuk apa? Menegakkan dakwah tauhid. Menegakkan tauhidullah, menegakkan pengesaan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Konsekuensinya luar biasa, dibunuh. Bunuhnya bukan dipenggal, ditusuk kemaluannya sampai tembus mulutnya. Disaksikan oleh bapak-bapaknya dan anaknya. Kamu mau seperti itu? Ataukah kembali kepada agamamu? Rasulullah SAW di saat itu belum punya kekuatan. Beliau hanya mengatakan sabran ala Yasir, sabran ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, bersabarlah keluarga Alu Yasir dengan ujian yang menimpa kalian. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, inilah nasihat yang ke-7. Ketika 8 bahwasanya hendaklah kita bersabar ketika kita mengajak kepada kebaikan, pasti ada gangguan-gangguannya. Kemudian yang ke-9, at-tawabu wa nahy an takabbur. Nasihat yang ke-9 adalah rendah hati dan tidak boleh sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, "Wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Wahai anakku, "Wala tus'ir khaddaka lin-nas." Wahai anakku, ketika engkau sedang berbicara sama manusia, hendaklah kamu jangan memalingkan ngomong sama orang, kamu itu anak siapa sih? Kamu ini. Jangan ketika kamu ngomong, hadapkan mukamu dengan senyum, dengan ramah kepada orang yang berbicara. Jangan kemudian kamu ngomong ke arah kanan, ya, arah yang di depan yang kamu berbicara, malah kamu kepalanya ke arah kanan atau ke arah kiri. Ini namanya orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Demikian juga ya anakku, ketika kau berjalan, janganlah dengan jalannya orang-orang yang angkuh, sombong. Gaya. Wih, mentang-mentang anaknya gubernur, jalannya ngegeng kayak habis sunatan. Ya, barakallahu fikum. Luar biasa sombongnya. Mentang-mentang anaknya pejabat, mentang-mentang anaknya, ya, orang-orang raja. Jangan. Ajari anak kita untuk tawadhu. Wahai anakku, bapak alhamdulillah dipilih jadi bapak raja, atau jadi bapak RT, atau jadi gubernur. Padahal gak pengin, atau jadi menteri. Tolong anakku. Meskipun bapak ada pejabat yang ternama, tolong anakku. Wala tus'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu malingkan mukamu kepada arah yang lainnya pada sedang berhadapan dengan orang. Dia datang, ya aki, anak pengen berteman. Siapa kamu? Hah? Aku anaknya Pak Petani sana. Ji. Jangan. Ini namanya yang sombong, nak. Jangan. Meskipun bapak orang yang ternama, hendaklah kamu bersifat rendah hati. Ajari anak kita untuk berbangga-bangga dengan pangkat kita. Seorang penyair mengatakan, Laisal fataman kola kana abi. Walakin al-fataman kona ha'anada. Ini namanya pemuda. Laisa al-fataman kola kanabi. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan, bapakku itu tentara, bapakku itu bapak raja, bapakku itu pejabat. Kamu bapaknya apa? Ini bukan pemuda ini. Ya, bangganya karena pangkat bapaknya. Walakin al-fataman kola ha'anada. Pemuda yang benar, yang sejati adalah, ini loh saya, gak ada kaitan sama bapaknya. Saya adalah saya. Saya sukses karena barakallahu fikum, ya. Bukan karena kesombongan saya. Bukan karena barakallahu fikum, ya, usaha saya semata, tapi orang tua saya. Tawadhu. Barakallahu fikum, ini ditanamkan kepada anak-anak kita. Siwat at-tawadhu. Dan telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Farhan Hafizallahu taala tentang bahaya sombong. Hati-hati. Kata Syekh barakallahu fikum Rabbi hafizallahu taala bahwasanya al-kibr yadfa katsiran minan nas ila al-kufur. Penyakit sombong banyak yang mendorong manusia kepada kekufuran. Hati-hati. Iblis, kenapa dia diusir dan kemudian dinyatakan sebagai tokohnya orang apa makhluk Allah yang kafir, difonis sebagai ya makhluk Allah subhanahu yang paling kafir ketika tidak mau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala beriman kepada para malaikat, wahai para malaikat-malaikatku, sujudlah kamu kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penghambaan. Sujud kepada Adam sebagai penghormatan, tawadhu malaikat, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, maka Allah tetapkan dia adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang kufur, durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Termasuk di zaman kita, banyak orang-orang yang menyimpang dari manhaj ahlus sunnah gara-gara sombong. Ya, apa itu sombong? Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Kalau ada sifat ini kepada dari kita, segera istighfar dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menolak kebenaran, dinasihati menolak, menganggap rendah, kamu siapa sih nanti saya, ini namanya sombong. Hati-hati. Kita lihat Abul Hasan, luar biasa ilmunya, tapi karena sombong membuat dia terdorong kepada ya penyimpangan-penyimpangan manhaj dan menjadi termasuk tokoh-tokoh hizbiyun. Sombong, menolak kebenaran, dinasihati para ulama Syarabi, menasihati sekian tahun, hampir 2 tahun lebih, tapi dia menolak, malah sombong, merendahkan ulama-ulama, akhirnya semakin hari semakin menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika dia menyimpang, Allah tabah simpangkan hatinya. Hati-hati. Kemudian Hajuri, kemudian Muhammad Ali Imam, ya, kemudian orang-orang yang semisal dengan mereka, termasuk di Indonesia Abdul Qornain dan yang semisal dengan mereka, adalah orang-orang yang sombong, dinasihati oleh para ulama untuk kembali kepada jalan yang benar, sombong, apa wastakbar, enggan, merasa mampu, merasa lebih, dan menolak nasihat-nasihatnya para ulama, akhirnya mbak semakin menyimpang. Hati-hati. Al-kibr diantara penyakit yang sangat-sangat membahayakan, yang banyak membuat orang itu terjatuh pada kekufuran dan penyimpangan-penyimpangan, dan telah kita lihat di depan mata kita. Kemudian yang terakhir, yang 10, khafdhus shaut inda tahadduts ma'al akharin. Hendaknya merendahkan suara ketika berbicara dengan orang lain. Woi anakku, kalau kamu berbicara dengan manusia, ya lembutkan suaramu. Jangan keras-keras. Jangan bentak-bentak. Ya, beradab dengan orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Luqman mengatakan kepada anaknya, wa'sid fi masyika waqbud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Wahai anakku, ketika kamu berjalan, sederhanakanlah berjalanmu, enggak terlalu lamban kayak siput, enggak terlalu cepat kayak serigala, nabrak-nabrak, lambat, sederhana aja jalannya, biasa ya. Waqbud min sautik, dan rendahkan suaramu, jangan teriak-teriak. Kalau ngomong bentak-bentak orang, atau kemudian suka ya teriak-teriak di depan orang kalau ngomong, meskipun enggak bentak-bentak, ini merupakan adab yang buruk, adab yang jelek. Kata beliau, inna angkaral aswati la sautul hamir, sungguhnya suara yang paling jelek, paling buruk adalah suara keledai. Antum pernah lihat keledai ya, atau pernah di HP itu ada suara keledai, luar biasa. Kalau tertawa ya, itu keledai suaranya keras sekali, walaupun dia di tengah padang pasir kedengaran ya sampai jauh. Itu keledai ya, bisa nanti cari suara keledai apa sih, nah, jadi searching ya, luar biasa. Nah, orang yang suka ngomongnya teriak-teriak, apanya, bukan saya teriak-teriak di sini, bukan ya keledai, Allah mestan, ini karena hajat saja. Barakallahu fikum ya, orang yang kalau ngomongnya keras ketika ngobrol sama manusia, atau ketika abang ngomong sambil bentak-bentak, hati-hati. Ini merupakan adab yang buruk. Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, "Wa hadhil ayah adabun minallahi ta'ala bitarki siyah fi wujuhin nas tahawunan bihim." Ya, barakallahu fikum. Ayat ini ya merupakan adab yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjauhi teriak-teriak ketika berbicara dengan manusia. Dalam rangka apa? Rendah diri. Jangan-jangan mau mentang-mentang anaknya pejabat, anaknya orang yang berpangkat, atau anaknya barakallahu fikum raja, kemudian sok suaranya paling keras. Enggak boleh ada yang lebih keras daripada suaramu. Ini fa barakallahu fikum ada perbuatan yang buruk, adab yang buruk yang harus kita jauhi. Fa barakallahu fikum. Ya, inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah 10 nasihat dari Luqman Al-Hakim. Yang mana fabarakallahu fikum, kalau seandainya 10 wasiat ini kita tanamkan pada diri kita terlebih dahulu, kemudian kita bisa terapkan kepada anak-anak kita, luar biasa, akan tercipta keluarga yang harmonis, pasti dan pasti akan tercipta masyarakat yang aman, tentram, harmonis. Ya, kenapa? Masing-masing memenuhi haknya dan akan menciptakan negara yang makmur, aman dan sentosa. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan masyarakat kita dan negara kita, pemerintah kita, agar bisa mengamalkan 10 wasiat Luqman Al-Hakim ya di dalam surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada benarnya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.